berkembang di taman larangan. Kau hadir dalam kamar hatiku. Tak pernah rasa getaran di jiwa. Ku yakin hanyalah kau untukku. Bukan ku pinta segala terjadi, namun ku tak bisa biar ia pergi. Tak mengapa segalanya terlalu indah.